إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir huruf jar yang ke-4. Kita lanjutkan pembahasan tentang huruf al-khafdi atau huruf al-jarri sampai pada huruf yang ke-4 yaitu ala. Terakhir itu ya sudah selesai tentang ala. Berikutnya al-khamsu huruf jar atau huruf khafd yang ke-5 yang disebutkan dalam matan sebelumnya yakni fi. Contohkan dalam ayat wa antum aqifuna fil masajid. Kalian, keadaan kalian itu beriktikaf di masjid-masjid. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Fa idza wajadta kalimatan, jika engkau mendapati satu kata. Kalimah ya, itu kata. Dakhalat alaiha fi, yang masuk padanya fi, satu kata yang dimasuki oleh fi, fahiya ismun, maka kata tersebut adalah ism. Wa mitlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan contoh ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qawmun fi baitin min buyutillahi, dan tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin dalam sebuah rumah min buyutillahi, di antara rumah-rumah Allah. Hadis rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kitab Dzikri wa Du'a'i, dalam kitab zikir dan doa, babu fadlil ijtima'i ala tilawatil qur'ani wa ala dzikri, bab keutamaan ijtima', keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan untuk berzikir. Nomor hadis ya 2699. Dalam hadis tersebut disebutkan tadi ya, wa mastama'a qaumun fi baitin, ada fi dan masuk pada satu kata yaitu baitin, maka baitin ini termasuk isim karena dia dimasuki oleh fi. Dari ayat yang sebelumnya dijelaskan oleh Syekh, wa antum aqifuna fil masajidi, al masajidi ismun, al masajidi di sini ismun adalah isim. Fiha min alamatin asma'i salatu alamatin, pada kata ini di antara tanda-tanda isim yang ada itu ada 3 tanda. Ada 3 tanda di antara tanda-tanda isim, yakni harful khafdi, huruf khafd. Maksudnya didahului atau dimaksudi oleh huruf khafd atau huruf jar yaitu fi. Wal alifu wal lamu, kemudian dimaksudi oleh alif lam, wa khafdu dan khafd. Keadaan al-masajidi itu khafd atau jar, huruf akhirnya dengan kasrah. Jadi ada 3 tanda isim di sini, sehingga al-masajidi termasuk isim. Kemudian dari hadis tadi, wa majtama'a qaumun fi baitin salatu alamatin, ini juga ada 3 tanda. At-tanwinu, yaitu tanwin, fi baitin, huruf akhirnya ditanwin. Wal khafdu, tanda yang kedua itu khafd atau jar, yakni huruf akhirnya berharokat kasrah. Wa dukhulu harful khafdi, dan masuknya huruf khafd. yakni dimaksud oleh fi, fi baitin. Ada tiga tanda, yaitu tanwin, khafad atau jar, itu dengan kasrah. Kemudian masuknya huruf khafad, masuknya huruf jar. Kemudian min buyutillahi alamatani. Ada dua tanda pada lafaz buyuti, ya. Pada lafaz buyuti ada dua tanda. Dua tanda yang menunjukkan dia itu ism, yaitu harful khafdi, huruf khafad, masuknya huruf jar yaitu min, wal khafdu dan khafad atau jar. Buyuti dibaca dengan kasrah, dia khafad atau dia jar. Ini. Wa fi, dan huruf fi ini, huruf jar fi ini, laha ma'anin kathiratun, mempunyai makna yang banyak, mempunyai banyak makna. Minha diantaranya ad-dharfiyatu, itu dharfiyah terkait dengan dharaf. Ya, dharaf itu menjelaskan terkait dengan tempat dari suatu fi'il yang dilakukan, yang diamalkan. Qalallahu ta'ala, Allah ta'ala berkata, wa antum aakifuna fil masajid. Idan al-masjidu dharfun. Jika demikian, al-masjidu itu adalah dharfun, dharf. Ya. Artinya terkait dengan suatu tempat, terkait dengan tempat, keadaan tempat ini. Wa taqulu, dan engkau katakan, contoh dalam satu kalimat, ar-rajulu fil majlisi, laki-laki itu ada di majlis. Idan al-majlisu dharfun. Ya, dharfun lahu. Jika demikian, al-majlisu itu adalah dharfun, sebagai dharf lahu untuknya, untuk ar-rajul tadi. Ya. Jadi menunjukkan terkait dengan tempat. Ini, dalam hal ini tempat, ya. Wa taqulu al-ma'u fil ka'si. Contoh yang lain dalam satu kalimat, al-ma'u fil ka'si. Air itu ada di gelas. Al-ka'su dharfun. Al-ka'su di situ dharf. Jadi terkait dengan suatu tempat, suatu wadah, suatu tempat itu tadi. Jadi itu di antara makna dari fi, yaitu ad-dharfiyah, ya. Menunjukkan terkait dengan dharf atau tempat. Dan di sana masih banyak makna-makna fi yang lainnya. Tadi disebutkan, dinyatakan, laha ma'anin kathiratun. Makna-makna yang banyak, ada banyak makna dari fi. Sehingga dalam memaknai atau menerjemahkan, mengartikan fi, ya, itu tidak harus dengan lafaz di atau di dalam. Bisa dengan lafaz yang lain, sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau dalam contoh-contoh yang ini tadi, karena itu makna dzarfiyah terkait dengan dzaraf, maka bisa diartikan, diterjemahkan dengan di. Kalian beritikaf di masjid-masjid, orang itu ada di majelis, air itu ada di gelas. Dan ini makna dzaraf, makna dzarfiyah. Tapi kalau makna yang lain, ya tentunya nanti dalam menerjemahkan, mengartikan juga tidak dengan lafaz di atau di dalam, sesuai dengan siyaqul kalam. Dan sesuai dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia, apa yang lebih tepat, lebih pas. Dan demikian pula yang berlaku pada huruf-huruf jar yang lain, tidak hanya fi itu saja, termasuk ala, kemudian kemarin ila dan seterusnya, min, itu juga ada banyak makna di sana, ada beberapa makna di sana. Maka dalam menerjemahkan, dalam mengartikan dalam bahasa Indonesia, ya, tidak harus dengan lafaz-lafaz tertentu. Ba tidak harus dengan ala, tidak harus dengan kata di atas, ya. Itu di antara makna-maknanya. Yang berikutnya, wa rubba, huruf jar atau huruf khafad yang berikutnya, yakni rubba. Taqulu, engkau katakan, rubba rajulin laqituhu. Rubba rajulin laqituhu. Ini bisa bermakna sedikit orang yang aku temui, tapi juga bisa bermakna banyak orang yang aku temui sesuai konteksnya. Nanti dijelaskan insyaAllah. Faida wajatta kalimatan, jika engkau mendapati satu kata, kafala alaiha rubba, yang dimaksudi oleh rubba, fahiya ismun, maka kata tersebut adalah ism. Farajulun fi qawlika rubba rajulin ismun, maka lafaz rajulun, kata rajulun dalam ucapanmu itu tadi, rubba rajulin, rajulin atau rajulun tersebut, ismun adalah ism. Fihi min alamatil asma'i, pada kata ini, pada kata rajulin atau rajulun itu tadi, ada tiga tanda, di antara tanda-tanda ism yang ada. Fihi min alamatil asma'i, salatu alamatin, ada tiga tanda di antara tanda-tanda ism yang ada, yakni dukhulu harfil khafdi, masuknya huruf jar, wa tanwinu dan tanwin, wal khafdu dan khafd atau jar. Rajulin dimaksudi huruf jar yaitu rubba, kemudian tanwin rajulin, huruf akhirnya ada bunyi nun sukun menunjukkan dia itu tanwin, kemudian khafd atau jar, ini harakatnya di kasrah. Ada tiga tanda menunjukkan dia termasuk ism. Wa rubba, kemudian rubba, apa makna dari rubba? Litaqlili wa takfiri, untuk menunjukkan sedikit, taqlil menunjukkan sedikit, wa takfiri dan menunjukkan banyak. Berlawanan ya, bisa menunjukkan sedikit tapi juga bisa menunjukkan banyak. Hasbas yaqi, sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan konteks kalimatnya, siyakul kalam. Ya. Jadi kalau dalam satu siyak, satu konteks menunjukkan makna banyak atau terkait dengan sesuatu yang banyak, maka rubba bermakna banyak. Tapi kalau dalam siyak tersebut itu menunjukkan itu sedikit, terkait dengan sesuatu yang sedikit, mengarah pada sesuatu yang sedikit, maka rubba bermakna sedikit. Ya. Dari contoh tadi ya, rubba rajulun laqaituhu, bisa bermakna ya, sedikit atau amat sedikit laki-laki yang aku temui, tapi juga bisa bermakna amat banyak laki-laki yang aku temui. Sesuai dengan siap. Jadi ada dua makna rubba yang berlawanan atau berkebalikan. At-taqlil menunjukkan sedikit dan at-taqdir menunjukkan banyak. Qala di sini yaitu qala al-musannif yaitu Ibnu Ajurum, wal ba'u wal kafu wal lamu, kelanjutan dari huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar yang disebut oleh Ibnu Ajurum, yakni sesudah huruf ba yaitu ba, kemudian kaf, kemudian lam. Jadi disebutkan dengan nama hurufnya ya, huruf ba, huruf kaf, dan huruf lam. Ya, ini nama huruf. Bukan lafaz, bukan bunyi, bukan ucapan, tapi nama, nama huruf. Dijelaskan di sini. Al-kalimatu allati fil awwali, kata-kata yang ada di awal, yaqulu rahimahullah, yang dikatakan oleh Ibnu Ajurum semoga Allah merahmati beliau, wahia yakni min. Maksudnya kata-kata itu adalah huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafad yang disebutkan di awal oleh Ibnu Ajurum, yakni min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba. Asittu 6 ya, min, ila, an, ala, fi, rubba, ada 6. Asittu ada 6. Asittu hadihi qalaha bilafdiha, 6 ini beliau ucapkan dengan lafadznya. Ya. Dalam matan Al-Ajurumnya disebutkan ya, huruf khafad yakni min, ila, an, ala, fi, rubba. Ini disebutkan dengan lafadznya. Min dibaca dengan min, ila dibaca dengan ila, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Diucapkan dengan lafadznya. Wal ba'u, adapun ba, qalaha bismiha, beliau mengucapkan itu dengan namanya. Ya, Pak, beliau ucapkan dengan namanya. Walam yakul, dan beliau tidak mengatakan, tidak mengucapkan wa di. Ya, tidak mengucapkan huruf jar atau huruf khafad itu adalah di. Tidak mengucapkan demikian. Wa kafu, kemudian beliau mengucapkan dengan kaf. Walam yakul waki atau waka, dan tidak mengucapkan dengan ki atau ka. Walamu, dan mengucapkan, menyebutkan huruf jar itu dengan lam, nama hurufnya lam. Walam yakul wali, dan tidak mengucapkan dengan kata, dengan menyebut li, tidak, tapi menyebut dengan ba, kaf, lam. Ya, tidak menyebut dengan di, ka, atau ki, atau li. Tidak seperti itu. Lima ada, kenapa? Di annal ma'rufa indan nahwiyina, karena yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan ahli nahwu, annal kalimata idha kanat ala harfin wahidin yuntaku bismiha. Bahwasannya, kata jika dia itu tersusun dari satu huruf, jika keadaan itu hanya tersusun dari satu huruf, yuntaku bismiha, maka diucapkan dengan namanya. Suatu kata, jika tersusun hanya dari satu huruf saja, maka dia diucapkan dengan nama hurufnya. Wa idza kanat ala harfaini fa aktsara, dan jika dia itu tersusun dari dua huruf atau lebih, fa tuzkaru bi lafziha, maka dia disebutkan dengan lafadznya. Kalau hanya satu huruf, maka sebut, ucapkan dengan nama hurufnya. Ba, lam, kaf, itu kan nama hurufnya, karena hanya satu huruf. Tapi kalau dua huruf atau lebih, maka ucapkan dengan lafadznya. Fakul, maka katakanlah min, harf jarin. Min adalah huruf jar. Wala takul, dan jangan engkau mengatakan al-mimu wa nunu harf jarin. Min dan nun adalah huruf jar. Ya, tidak seperti itu, karena min itu dua huruf. Ya. Kalau dua huruf ya tidak, ucapkan dengan lafadznya itu dibaca min ya min. Tidak usah dirinci min dan nun, tidak seperti itu. Tapi kalau yang satu huruf seperti ini tadi, hanya satu huruf, maka ucapkan dengan nama hurufnya. Sebut dengan nama hurufnya. Ba, kaf, lam. Kelanjutannya tadi, Li Zaidin, misalnya dalam contoh ya, Li Zaidin, takulu, engkau katakan, Allamu harfu jarrin, lam, itu adalah huruf jar, Li Zaidin, itu lam, dan nanti pada Zaidin, nama orang, maka hurufnya hanya satu ini, Zaidinnya kan isem, nama orang, maka katakan, lam ini, lam ini adalah huruf jar. Wala taqul, dan jangan kau mengatakan li harfu jarin, jangan mengatakan ini li, walaupun memang itu membacanya li, tapi karena hanya satu huruf, ada pun jaidin itu isim yang lain, ada bukan bagian dari huruf ini, itu sudah katakan ini lam huruf jar, tidak dengan mengucapkan li huruf jar, tidak demikian, tapi katakan ini lam huruf jar. Ya. Itu kalau satu kata, satu kata tersusun dari satu huruf demikian. Kemudian penjelasan tentang huruf-huruf tersebut yaitu ba, kaf, dan lam. Al-ba'u min alamatil ismi. Ba, ya, termasuk tanda-tanda isim. Fa idza wajadta kalimatan dakhalat 'alaiha al-ba'u fa hiya ismun. Jika engkau mendapati satu kata yang dimasuki oleh ba, maka dia itu adalah isim. Contoh, bismillahi. Bismi. Lafaz ismi, ismun. Lafaz ismi di sini adalah isim, termasuk jenis isim. Wa fihi min 'alamatil asma'i, padanya yang termasuk tanda-tanda isim adalah dukhulu harfil khafdi, masuknya huruf khafad, yaitu masuknya huruf ba wal khafdu, dan lafaz tersebut khafad atau jar, yakni dibaca huruf akhirnya dengan kasrah. Ismi, ismi, huruf akhirnya kasrah, itu khafad atau jar. Jadi tadi di awalnya dia dimasuki oleh huruf khafad. Contoh yang lain dalam ayat di surah Az-Zumar ayat 37, alaisallahu bi'azizin zintiqamin, maka tidakkah Allah itu maha gagah perkasa, zintiqamin, yang mempunyai balasan, siksaan, ya. Apakah tidak, tidakkah Allah itu maha gagah perkasa yang mempunyai siksaan balasan. Azizin ismun, lafaz azizin adalah isim. Li'annahu dakhala 'alaihi harful khafdi, karena dia dimasuki oleh huruf khafd. Wahuwa al-ba'u, yakni huruf ba. Bi azizin. Wa khufidha. Selain itu, lafaz azizin tersebut khufidha, di khafd atau dijarkan. Azizin dibaca dengan kasrah huruf akhirnya. Wa nuwina, dan ditanwin. Azizin, huruf akhirnya ada bunyi nun sukun. Azizin, ada nun sukunnya di situ, maka menunjukkan dia ditanwin. Salatu alamatin, ada tiga tanda. Dimasuki huruf jar, yaitu ba, kemudian dia jar atau majrur, dan kemudian dia tanwin. Ada tiga tanda di situ. Wal ba'u ta'ti lis-sababiyyati, ba itu datang hadir bermakna lis-sababiyyati, untuk menunjukkan sebab, hubungan sebab akibat. Walaha ma'anin katsiratun, dan ba itu mempunyai banyak makna. Jadi sababiyyah itu salah satu makna dari ba, salah satunya ya. Di sana masih banyak makna yang lain. Lakin minha as-sababiyyatu, akan tetapi di antara banyak makna dari ba tersebut adalah as-sababiyyatu, yaitu sababiyyah yang menunjukkan hubungan sebab akibat itu tadi. Wa minha al-isti'anatu, dan di antara makna ba adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Isti'anah, meminta pertolongan, memohon bantuan. Ini liflu, contoh yang isti'anah. Katabtu bil qalami, saya menulis dengan pena. Ini makna yang isti'anah, artinya dia menulis dengan bantuan pena. Wa kullu ba'in tadkhulu ala adawatil amali fahiya lil isti'anati, dan setiap ba, setiap huruf jar yakni ba, yang masuk pada adawatil amali, alat-alat untuk beramal, alat-alat untuk bekerja, berbuat, melakukan sesuatu, fahiya lil isti'anati, maka ba tersebut bermakna isti'anah tadi, untuk bantuan, untuk pertolongan. Itu contoh, darabtu bil asa, aku memukul dengan tongkat, maksudnya aku memukul dengan bantuan tongkat. Jadi ketika ba itu masuk pada alat-alat yang digunakan untuk beramal, untuk melakukan sesuatu, maka itu ba yang bermakna isti'anah. Katabtu bil qalami, darabtu bil asa. Wa ta'ti li ma'anin ukhra, dan ba itu nanti juga akan datang, akan ada makna-makna yang lain. Jadi yang disebutkan ya baru sebagian-sebagian, tidak semuanya. Karena memang sifatnya di sini al-juruliyah untuk pemula, untuk awal ya. Kalau sudah terlalu banyak disebutkan nanti malah terlalu berat. Jadi ya, ringan-ringan dulu. Yang berikutnya, wal kafu, kaf, huruf jar kaf. Al kafu aidan min hurufil khafdi, kaf ini juga termasuk huruf-huruf khafd, termasuk huruf-huruf jar. Taqulu, kau katakan, fulanun kal bahri karoma, fulan itu seperti lautan karoma kemuliaannya. Fulan, si fulan kemuliaannya seperti laut. Kal bahri. Naqulu al bahri. Kita katakan al bahri. Ismun adalah isim. Kenapa? Fihi min alamatil asma'i salatu alamatin. Karena di situ ada tiga tanda di antara tanda-tanda isim. Apa? Al kafu yaitu kaf. Ini huruf jar ya. Kaf. Kemudian wal alifu wal lamu, kemudian ada alif lam, al bahri ada alif lamnya. Kemudian wal khafdu dan khafad. Dia dibaca dengan kasrah al bahri. Jadi ada tiga tanda isim, yaitu masuknya huruf jar yaitu huruf kaf, kemudian ada alif lam, kemudian dia khafad atau jar. Lau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan fulanun kal bahru, fulan seperti laut, birrafi dengan rafa, dengan membaca dhammah kal bahru, huruf akhirnya dibaca dengan dhammah rafa, khata'un itu keliru, itu salah. Kenapa? Di annal kafa harfu khafdin, karena kaf itu adalah huruf khafd ya, huruf jar. Yajibu ay yakhfidha ma ba'dahu, wajib untuk mengkhafatkan, wajib untuk menjarkan isim sesudahnya, membuat menjadi kasrah kal bahri. Aw qala, atau dia mengatakan fulanun kal bahra, fulan kal bahra, bin nasbi dengan nasab, membacanya dengan fathah huruf akhirnya kal bahra ya, nasab. Bagaimana ini? Khata'un, keliru, salah. Walakin yaqulu, akan tetapi dia mengatakan fulanun kal bahri karoma, fulan kal bahri ya, dengan kasrah dengan jar. Ini. Bil jarri dengan jar. Ini ya, dengan kasrah huruf akhirnya dibaca dengan kasrah kal bahri. Fulanun ismun. Fulan lafaz fulan, lafaz fulanun ini adalah ism. Wa fihi min alamati dan tanda-tanda isim yang ada padanya, at-tanwinu yaitu tanwin. Ya, dibaca tanwin fulanun. Kan tanwin. Satu tanda sudah mencukupi ya, untuk menunjukkan dia itu isim. Tidak harus tiga atau dua. Satu saja sudah mencukupi menunjukkan dia itu isim. Di sini tandanya hanya tanwin saja. Cukup menunjukkan itu isim. Wa karaman, dan karaman ismun adalah isim. Fihi minal alamati, tanda-tanda isim yang ada padanya, at-tanwin yaitu tanwin. Ya, hanya tanwin saja, karoman. Tanwin saja sebagai tanda isim. Tidak khafad, tidak dimasuki huruf khafad, tidak ada alif lam, tetapi ada tanwin di situ, hanya satu tanda. Itu sudah mencukupi sebagai dalil, petunjuk bahwasanya dia itu adalah isim. Jadi minimal satu, paling banyak tiga. Ya. Wa makna al-kafu at-tashbihu. Kemudian makna dari kaf, huruf jar kaf tersebut, maknanya adalah tashbih. Penyerupaan. Ya, seperti. Dalam contoh tadi ya, fulanun kal-bahri karoma. Si fulan itu seperti laut kemuliaannya. Tashbih, menyerupai laut. Itu makna dari kaf. Wallamu aidan min hurufil khafdi, dan lam ini juga termasuk dari huruf-huruf khafd. Idza dakhalat ala ismin khafadathu, jika lam itu masuk pada satu isim maka dia akan mengkhafadkannya, dia akan menjarkannya. Wala tadkhulu illa ala asma'i, dan lam ini tidak masuk kecuali hanya pada isim-isim saja. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata dalam ayat di surah Al-Adiyat ayat 8, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sungguh dia ya, untuk mencintai satu kebaikan, lasyadid itu sungguh amat sangat ya. Nanti terjemahan secara pas bisa dibuka di mushaf. Terjemahan. Penjelasan di sini terkait dengan li hubbi ya, li hubbi ismun. Jadi pada lafaz hubbi itu adalah ism. Lamnya huruf jar. Kemudian masuk pada ism hubbi. Wa fihi min alamatil ismi, dan tanda-tanda ism di padanya yaitu al-khafdu khafad, dibaca hubbi, huruf akhirnya di kasrah, itu jar atau khafad. Wa dukhulu harfil khafdi, dan maksudnya huruf khafad, maksudnya huruf jar, yakni lam. Jadi lam itu masuk pada hubbi. Kemudian al-khairi dalam ayat tadi ya, di hubbil khairi. Al-khairi bagaimana? Ismun, ya ism. Wa fihi min alamatil ismi, tanda-tanda ism yang ada padanya, alamatani, ada dua tanda. Al-khafdu, yaitu khafad. Wa duhu, artinya dia dibaca dengan kasrah. Al-khairi, dibaca dengan kasrah, dia adalah khafad atau jar. Kemudian tanda yang kedua, wa duhulu al-alifi wal-lami, masuknya alif lam. Al-khairi, ada alif lam di situ, menunjukkan dia itu khafad, dia itu ism. Ya, ini la syadidun, ya, penjelasan dari ayat tadi ya, kata berikutnya yaitu pada lafaz la syadidun. Syadidun di sini adalah ism. Jadi itu yang dimaksud syadidunnya. Jadi uraikan seperti ini ya. Lam dan syadidun. Syadidun itu ism. Wa fihi min alamatil ismi, tanda-tanda ism padanya, at-tanwin, itu tanwin. Syadidun yang tanwin itu sebagai tanda ismnya, hanya satu tanda, itu tanwin. Nah, kemudian tentang lamnya bagaimana? Walakin, akan tetapi, al-lamu huna li tawkidi. Lam di sini pada la syadid, lamnya itu untuk tawkid. Al-lamu huna, lam di sini, ini untuk tawkid. La syadidun, lamnya untuk tawkid, untuk menguatkan, untuk menegaskan kata sesudahnya. Sungguh syadid. Walaisat harfu jarrin. Ya. Walaisat harfa jarrin. Dan lam yang bermakna tawkid ini tidak termasuk huruf jar. Dia bukan huruf jar. Sehingga apa? Isim sesudahnya tidak majrur. Tidak la syadidin, tidak. Tetap syadidun, tetap ini rofa dengan dhammah. Kenapa? Karena lam taukid ini bukan huruf jar. Lam yang dari awal untuk menunjukkan taukid ini bukan huruf jar. Sehingga syadidun tetap rofa. Ya, tetap dhammah. Jadi apa? Lam itu ada yang termasuk huruf jar, tapi juga ada yang tidak huruf jar. Bisa dengan maknanya. Kalau tadi termasuk taukid, maka ini bukan huruf jar, ya, untuk yang lam. Walamu ta'ti lim'anin, dan lam itu juga ada beberapa macam makna, mendatangkan beberapa macam makna. Minha at-tamliku, di antara makna dari lam adalah at-tamliku, menunjukkan kepemilikan, memiliki. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata dalam ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan untuk kalian separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Ai milkun lakum. Jadi lakum dalam ayat tersebut ya, walakum nisfun. Lakum di sini maknanya apa? Milkun lakum, milik kalian. Menunjukkan kepemilikan, kepunyaan kalian atau milik kalian. Wa taqulu, dan kau katakan misalnya dalam kalimat al-ma'u li Zaidin, al-malu li Zaidin. Harta itu milik Zaid, kepunyaan Zaid. Ai milkun lahu. Ini maknanya adalah milik dia. Miliknya, kepunyaannya. Jadi lam yang termasuk huruf jar tadi di antara maknanya itu menunjukkan at-tamlik, itu kepemilikan. dan masih banyak makna lam yang lain di lain waktu insyaallah. Belum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita sedikit. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam. Idza wajadta kalimatan dakhala 'alayha huruful qasami fahiya ismun. Huruf-huruf qasam termasuk huruf-huruf qasam yang berikutnya. Ya. Jika engkau mendapati satu kata yang dimasuki oleh huruf-huruf qasam, maka kata itu termasuk ism. Wa huruful qasami tajurru aidan, dan huruf-huruf qasam itu juga menjarkan. Fahiya min hurufil khafdi, maka dia itu termasuk huruf-huruf qasam. Wahia, yakni huruf-huruf qasam tersebut, yakni al-wawu, wawu, wal-ba'u, ba', wat-ka'u, dan ka'. Karena hanya tersusun satu huruf ya, tadi, maka dia disebutkan dengan nama hurufnya. Wawu, ba', dan ka'. Ada tiga huruf qasam. Wawu, ba', dan ka'. Penjelasannya, kalau dijelaskan tidak ada surat, sedikit, tidak. Wallahu'alam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan terakhir tadi tentang huruf-huruf qasam. Al-qasam yakni bermakna sumpah. Artinya huruf-huruf qasam itu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ada tiga tadi ya, yaitu wawu, ba, dan ta. Berikut penjelasannya masing-masingnya. Al-wawu, huruf wawu. Qala Allah Ta'ala, wal fajri, demi fajar, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Walayalin ashrin, dan demi malam yang 10. Di surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Al-fajri ismun. Al-fajri di sini adalah ism. Al-Fajri itu termasuk ism. Li'annahu dakhala 'alaihi harful qasam, karena dia itu dimasuki oleh huruf qasam. Wa fihi 'alamatun tsaniyatun, dan pada lafaz Al-Fajri ini ada tanda yang kedua, yakni al-alifu wal lamu, yaitu adanya alif lam. Al-Fajri ada alif lam, berarti menunjukkan ini ism, tanda yang kedua. Tanda yang pertama tadi dimasuki alif, dimasuki huruf qasam yaitu wawu. Kemudian tanda yang kedua adanya alif lam. Wa fiha salisatun, dan di situ juga ada tanda yang ketiga, al khafdu, yaitu khafd, dibaca dengan kasrah. Ini ada tiga tanda yang menunjukkan al fajri ini ism. Kemudian huruf qasam yang berikutnya wal ba'u, ba. Qala Allah Ta'ala, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, di surah Al-An'am ayat yang 109. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan kesungguhan sumpah-sumpah mereka, dengan kesungguhan sumpah mereka. Nanti dilihat di surah Al-An'am ayat 109. Al-ba'u huna harfu qasamin. Ba' di sini billahi, wa aqsamu billahi, ta' di sini adalah huruf qasam. Jadi bukan ta' sababiyah, bukan ba' isti'anah, tapi ini ba' yang termasuk huruf qasam. Wa wallahi, dan lafaz Allahi ismun adalah ism. Fihi min alamatil asma'i, tanda-tanda ism yang ada padanya, dukhuli harfil qasami alaihi, yakni masuknya huruf qasam padanya. Wal khafdu, dan khafd artinya dibaca dengan kasrah, billahi. Wal alifu wal lamu, dan tanda yang ketiga adalah adanya alif lam. Jadi pada lafdul jalalah, pada lafad Allah, itu ada alif lamnya. Allahu, Allahi. Ada tiga tanda isim pada lafdul jalalah dalam ayat ini. Kemudian huruf qasam yang ketiga itu ta. Wa ta'u, qala Allah Ta'ala, ta. Contohnya dalam ucapan Allah Ta'ala, وَتَاللَّهِ لَعَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. Dan demi Allah, tallahi, demi Allah, bersumpah atas nama Allah, لَعَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, sungguh aku benar-benar akan menghancurkan berhala-berhala kalian. Di surah Al-Anbiya ayat 57. Allahi, lafzul jalalah dalam ayat ini ismun, adalah ism. لِأَنَّ فِيهِ مِنْ عَلَامَةٍ لِسْمِ, tanda-tanda isim yang ada padanya, dukhulu harful qasami, dukhulu harfil qasami alaihi, yaitu masuknya huruf qasam, masuknya huruf qasam, huruf sumpah padanya. Wal alifu wal lamu, tanda yang kedua itu alif dan lam, adanya alif lam. Wal khafdu dan khafat, tanda yang ketiga adalah khafat atau jar, yakni dibaca dengan kasrah. Okay. Wa tallahi, huruf akhirnya di kasrah. Ini masing-masing dari huruf-huruf qasam ada contohnya dari ayat-ayat Al-Quran. Wawu, ba, dan ta. Kemudian berikutnya, idza adhafna, jika kita tambahkan huruf al-qasam istalasati, huruf-huruf qasam yang tiga, yaitu wawu, ba, dan ta tersebut, ila hurufil khafdi at-tis'ati, pada huruf-huruf khafd yang sembilan, huruf-huruf jar yang sembilan, min, ila, an, ala, fi, uba, ba, kaf, lam, ada sembilan ya. Kemudian huruf khafd, huruf khasam tadi ada tiga, ditambahkan pada huruf khafd yang sembilan, suara al-jami'u itna'i asyara harfan, maka semuanya itu menjadi 12 harf. Suara al-jami'u itna'i asyara harfan, semuanya itu menjadi 12 huruf. Kulluha taksibu, semuanya itu menghafatkan atau menjarkan. 12 huruf ini semuanya menjarkan, menjadikan jar, menjadikan huruf asalnya di kasrah, tanda aslinya dengan kasrah. Kemudian ada satu tambahan faedah tentang huruf ba. Al-ba'u zakaraha al-muallifu rahimahullah. Ba yang disebutkan oleh muallif rahimahullah fi hurufil khafdi, pada huruf-huruf khafd. Ba sebelumnya tadi disebutkan pada huruf-huruf khafd. Wa fi hurufil qasami, dan juga disebutkan dalam huruf-huruf qasam. Jadi ba disebutkan dalam huruf khafd, termasuk huruf khafd, tapi juga disebutkan dalam huruf qasam, termasuk huruf qasam. Fahiya idan, ya, takuna mushtarikatan baina hurufil khafdi wa hurufil qasami. Maka dia itu, ba tersebut, jika demikian, takuna mushtarikatan, maka dia itu bersyarikat, ya, bersama-sama, digunakan bersama-sama, baina hurufil khafdi, antara huruf khafd wa hurufil qasami, dan huruf qasam. Okay. Jadi ba itu bisa digunakan sebagai huruf khafd dengan maknanya makna sababiyah atau makna isti'anah atau makna yang lain, tapi juga bisa digunakan sebagai huruf qasam yang digunakan untuk qasam, untuk bersumpah. Tentunya apa, untuk mengetahuinya dari siap, dari siapul kalam. Dan keduanya sama-sama menghafatkan atau menjarkan. Kemudian sebagai penutup tentang tanda-tanda isim, disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, intahal kalamu anil ismi. Okay. Selesailah pembicaraan tentang isim, pembahasan tentang isim. Fasara al-ismu yu'rafu bi arba'i alamatin. Fasara al-ismu yu'rafu bi arba'i alamatin. Maka isim itu bisa diketahui dengan 4 tanda. Al-khafdu, yaitu khafd yang pertama. Wa tanwinu, tanwin yang kedua. wa dukhulul alifi wal lami, masuknya alif dan lam, masuknya alif lam, ini yang ketiga. Wa huruful khafdi atau wa hurufil khafdi, dan masuknya huruf khafd, ini yang keempat. Jadi ada empat tanda untuk mengenali suatu kata itu termasuk isim. Yakni maksudnya anna kulla kalimatin, bahwasanya setiap kata tajidu fiha wahidatan min hadhil alamati, yang engkau dapati padanya pada kata tersebut wahidatan, satu saja min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini, fahiya ismun, maka dia itu isim. Ini warubbama yastami'u fiha alamatani, dan terkadang di situ berkumpul dua tanda. Warubbama yastami'u fiha salasu alamatin, dan terkadang di situ juga bisa berkumpul tiga tanda. Jadi bisa satu tanda saja dari empat itu tadi, bisa dua tanda dari empat itu tadi, dan juga bisa tiga dari empat itu tadi. Wala yajtami'u fiha arba'u alamatin, dan tidak bisa berkumpul padanya empat tanda. Dari empat itu, kalau berkumpul semuanya malah tidak bisa. Tapi kalau hanya satu, atau dua, atau tiga, bisa. Tapi kalau keempat-empatnya malah tidak bisa. Kenapa? Li'anna tanwina wal alifa wal lama la yajtami'ani. Karena tanwin dengan alif lam tidak bertemu. Tanwin dan alif lam itu tidak bertemu, tidak berkumpul dalam satu kata. Kalau di depannya sudah ada alif lam, maka tidak tanwin di akhirnya. Kalau di akhirnya itu tanwin, maka maka di depannya tidak ada alif lam. Jadi antara tanwin dan alif lam tidak akan pernah bertemu dalam satu kata, dalam satu isim. Wallahu a'lamu, dan Allah yang maha lebih mengetahui. Ada pertanyaan dari ini, pembahasan ini tentang isim, tanda-tanda isim? Tidak ada, kita lanjutkan sedikit tentang biasa ada as'ilah, pertanyaan tentang ini, tanda-tanda isim, ya, karena masih terkait ya sedikit ini. Qala Allahu ta'ala, as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Qala Allahu ta'ala, qul bala wa rabbi la tub'atsunna, katakanlah bala wa rabbi, bahkan ya wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Di surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Rabbi, pada lafaz rabbi, hal hiya ismun am fi'lun, apakah dia itu isim ataukah fi'il? Ismun, dia itu isim. Wa ma hiya alamatul ismi fiha, dan apa itu tanda isim padanya? Harful qasam, huruf qasam. Wa rabbi, wawunya itu wawul qasam. Berarti dia isim. Berarti tanda isim maksudnya huruf qasam tersebut. Contoh yang lain. Alaysallahu bi'azizin, bukankah Allah itu aziz? Bukankah Allah itu maha gagah perkasa? Ya. Di surah Az-Zumar ayat yang 37. Ma taqulu bi azizin? Apa yang kau katakan tentang bi azizin? Azizin ismun. Wa ma fihi min alamatil ismi? Apa tanda-tanda ism padanya? Harful khafdi, adalah huruf khafd, yaitu ba. Wal khafdu, kemudian dia khafd, dibaca dengan kasrah azizin. Wa tanwinu, dan tanwin, huruf akhirnya ada bunyi nun sukun, azizin, ya. Ini. Jadi tanwin itu bunyi nun sukun di akhir isim. Ini. Jadi ada tiga tanda pada azizin di sini. Berikutnya. Min. Min. Min hurufil khafdi. Min itu termasuk dari huruf-huruf khafd. Min termasuk dari huruf-huruf jar. Wa ma ma'naha, dan apa maknanya? Makna dari min, ta'ti lil-ibtida'i. Min itu bermakna ibtida', menunjukkan permulaan, awal, permulaan dari sesuatu. Itu diantara makna dari min. Kemudian ila harfu jarrin, ila itu juga huruf jar. Wa ma ma'naha, dan apa maknanya? Al-intihau, intiha, pengakhiran, penghabisan atau akhir dari tujuan. Matil, berikan contoh, berikan contoh atau contohkan. Qadimtu, qadimtu ilal madinati, saya tiba, saya sampai di Madinah. Kalau bahasa Indonesia sampai di Madinah ya. Dalam bahasa Arab di sini dengan ila, qadimtu ilal madinati, saya datang, saya sampai ke Madinah. Jadi sudah intiha, sudah sampai tujuan, sudah di akhir perjalanannya, itu di Madinah. Ini makna dari ila, di antara maknanya. Berikutnya, rubba litaqlili awi takfiri. Rubba itu bisa untuk taklil, menunjukkan sedikit, awi takfiri atau menunjukkan banyak. Dihasabi siyaqi, dengan atau sesuai dengan siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Misalun, contoh, rubba rijalin yamutuna minal bardi, ya, terkadang atau sedikit orang-orang itu mati dalam atau karena dingin. Tapi juga bisa bermana banyak, banyak sekali, sering kali orang-orang itu mati minal bardi karena dingin. Rijalin dalam kalimat ini, kata rijalin ismun adalah ism. Wa ma fiha min alamatil ismi, dan apa tanda-tanda ism yang ada padanya? At-tanwinu, yaitu tanwin. Rijalin, huruf akhirnya ada nun sukun, ada bunyi nun sukun, itu tanwin. Wal khafdu, kemudian khafat, dibaca dengan kasrah. Rijalin. Wa dukhulu harfil khafdi 'alaiha, dan masuknya huruf khafat padanya. Rubba rijalin, rubba itu huruf khafat. Al-kafu min hurufil khafdi, kaf ini termasuk huruf-huruf khafat, huruf-huruf jar. Wa ma ma'naha, dan apa maknanya? At-tashbihu, yaitu tashbih, penyerupaan, ya, menyerupai atau seperti, itu makna dari kaf. Adkhilha ala kalimatin, masukkan kaf itu pada satu kata. Contoh, ra'aitu rajulan kal asadi, saya melihat seseorang seperti singa. Kal asadi, ada kaf kemudian al asadi. Al asadi ismun, al asadi disebut sebagai ism. Wa ma fihi min alamatil ismi, dan apa tanda-tanda ism yang ada padanya? Di antara tanda-tanda ism yang ada padanya, dukhulu harfil khafdi 'alaihi, masuknya huruf khafd, masuknya huruf jar padanya, yaitu kaf. Kemudian al khafdu, yaitu khafd, dibaca dengan kasrah. Al asadi, huruf akhirnya kasrah. Wal alifu wal lamu, kemudian adanya alif lam, al asadi. Ada tiga tanda. Yang berikutnya, al-lamu, lam, min hurufil khafdi. Lam itu termasuk huruf-huruf khafd. Misalun, contoh, lillahi mulkus samawati wal ardi, di surah Al-Ma'idah ayat yang 120. Ya, milik Allah, kepunyaan Allah, ya, mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit-langit dan bumi. Kalimatu lillahi, kata lillahi ismun adalah ism. Wa ma fiha min alamatil ismi, dan apa di antara tanda-tanda ism yang ada padanya? Al-khafdu, yaitu khafd, dibaca dengan kasrah, lillahi. Wa dukhulu harfil khafdi, maksudnya huruf khafd, yakni lam. Ya, jadi pada lillahi itu dimasuki huruf lam. Wal alifu wal lamu, dan alif lam. Ya. Jadi penulisan lafzul jalalah secara asal ada alif lamnya, ya. Allahu, ada alif lam. Kemudian ketika dimasuki lam di awalnya, maka penulisannya justru lebih ringkas dari sisi penulisannya, lebih ringkas seperti ini, lillahi. Jadi tidak ada alif di depannya. Jadi di situ ada huruf yang dihilangkan, hilang waktu insyaallah. Yang jelas, ketika lam masuk pada lafzul jalalah, maka penulisannya, ya, dari sisi itu, ya, lebih ringkas. Artinya tidak ada alif di awal lafzul jalalah tersebut, sehingga ketika menjumpai tulisan seperti ini ya, maka membacanya lillahi. Seperti ya pada alhamdulillahi. Kan tulisannya seperti itu. Alhamdulillahi. Jadi bukan salah tulis. Mungkin orang mengenalnya tulisan Allah seperti ini. Ketika ada tulisan yang seperti ini, ya diteliti dulu ya. Bisa memang benar seperti itu, seperti ini alhamdulillahi. Tapi mungkin juga bisa teori juga bisa. Jadi yang jelas itu bisa dibaca atau ditulis hanya seperti itu. Dan itu hanya pada lam. Kalau ada ba misalnya, alifnya tetap ya. Tadi ada billahi, alifnya tetap. Ada wawu, ada ta, yang semuanya itu alifnya tetap ada pada lam. Jadi alifnya itu tidak ada ketika yang mendahulunya lam itu tadi dalam penulisan. Ada yang ditanyakan dari ini? Apa? Mulku. Dia itu. Ya, karena itu untuk mudhof ya. Jadi mulku itu mafi isim. Memang isimnya yang tanda yang empat itu tidak tampak secara jelas. Tapi asalnya itu mulkun. Mulkun. Kemudian diidofahkan pada asmawati menjadi mulku. Atau bentuk idofah semacam itu ya, mulku samawati itu semakna dengan al mulku. Jadi secara asal mulkun dengan tanwin, atau kalau sudah diidofahkan dengan asmawati maka mulku itu semakna dengan al mulku. Ada alif lam. Jadi tandanya tidak tampak secara langsung, tapi tadi bisa dirunut dari asalnya atau dari maknanya itu tampak. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Cepat karena banyak kata-kata yang sudah berulang kali ya, disebutkan berulang kali, disebutkan berulang kali, maka biasanya kalau disebutkan berulang bacanya agak cepat, tapi kalau baru pertama kali mungkin agak pelan-pelan lagi ya, dimulai dibiasakan, dilatih. Mungkin untuk malam ini sampai ini ada satu faedah, mungkin di kesempatan yang datang saja dibaca belajar insya Allah, sekaligus dilanjutkan pada tanda-tanda kita bisa dibaca dulu, dipelajari. Allahu'alam untuk malam ini sampai ini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur Allah, alhamdulillah, alhamdulillah.